Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-16 dari bulan Safar 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 24 Oktober 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih, yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita tutup dengan ucapan Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah yang menjelaskan tentang apa yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda ketika beliau menjadi rakyat biasa yang merupakan salah seorang yang berada di bawah kekuasaan Abu Bakar As-Siddiq ketika itu, patuh dan taat dengan keputusan atau bisa kita sebut ijtihad yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam memenangi orang-orang yang murtad keluar dari Islam sepeninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang mana beliau mengatakan bisanadihi anna Abu Hurairah. Ya Abu Umar, minta tolong dilihat bulannya purnama apa enggak, Mir? Al-Badr di luar. Kalau bulan purnama berarti malam ini malam ke-15. Berarti bulan Muharram kemarin sempurna 30. Kalau malam ini sudah agak condong, berarti kemarin tepat dengan penanggalan yang ada di tengah-tengah kita. Afiduna ya Aba Umair. Karena yang paling mudah dilihat adalah Al-Badr. Apakah bulan purnama dengan purnama yang sempurna, berarti itu malam ke-15. Bukan purnama, tidak kelihatan. Baik. Berarti kembali ke hukum asal, berarti malam ini sudah malam ke-16. Tapi kalau ada di antara hadirin, di antara antum yang menyaksikan bahwa malam ini ada purnama, berarti bulan Muharram kemarin sempurna 30. Kalau yang anda sebutkan malam ini adalah malam ke-16 dari bulan Safar, sesuai dengan perhitungan bulan Muharram kemarin hanya 29 bilangannya. Maka yang mengetahui tufiduna biiznillahi ta'ala. Secara umum kita masih di tanggal 16 Safar, sampai ada berita yang mengatakan malam ini adalah purnama yang menunjukkan malam ke-15. Hadis berikutnya yang disebutkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadihi anna Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda akhbarahu, mengkhabarkan kepada seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibn Musayyib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memerangi manusia sampai mereka mengucapkan, mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, barang siapa yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah. Barang siapa yang telah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka aku telah menjamin hartanya dan jiwanya, harga dirinya terjamin di sisi Nabi, begitu pula harta bendanya tidak boleh diotak-atik sedikit pun, illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya, wa hisabuhu ala Allah, dan perhitungannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang kurang lebih maknanya sama dengan apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yang mana lafaz la ilaha illallah tidak disebutkan di dalam hadis ini dengan lafaz yang sempurna. Artinya cukup mengucapkan la ilaha illallah, tidak perlu ada tambahan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang insyaallah taala ini akan kita bahas dari penjelasan ucapan para ulama. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, masih dalam hadis Abi Hurairah, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, umirtu, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Maka dalam lafaz ini atau dalam riwayat ini menunjukkan kepada kita tidak cukup sekedar mengikrarkan dengan lisan la ilaha illallah, berarti dia telah menjadi seorang muslim. Hartanya tidak boleh dirampas, darahnya tidak boleh ditumpahkan, harga dirinya tidak boleh dijatuhkan, diinjak-injak. Tidak cukup dengan pengikraran kalimat la ilaha illallah. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, harus dia tambah dengan wa yu'minu bi, mereka beriman kepadaku. Artinya di sana ada lafaz Muhammadur Rasulullah yang diminta. Wa bima ji'tu bihi, dan beriman dengan apa yang telah aku datang dengannya, yakni risalah al-Islam. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka telah melakukan semua itu, aslamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Darah-darah mereka, harta-harta mereka semuanya terjaga kecuali dengan haknya, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab perhitungan para hamba tersebut nanti kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan menghitungnya. Maka secara global apa yang telah kita sebutkan dari faedah-faedah yang lalu, bahwa seorang muslim dihukumi secara zahir, secara terang-terangan, tidak bisa kita melihat apa yang ada di dalam hatinya. Maka apabila dalam hatinya itu dia menyembunyikan penyakit kemunafikan, maka nanti Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi dan menghitung kemunafikan dan penyakit tersebut yang telah dia sembunyikan di tengah-tengah manusia. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam hafizahullah wara'ah dalam menjelaskan asamu minni, lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, asamu minni. Kata beliau hafizahullah wara'ah, wa fassara al-ismah ba'dahu fil hadithi biqaulihi. Lafaz al-ismah telah ditafsirkan secara langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna ismah? Yani asamu minni. Apa makna terjaga dariku? Maksudnya terjaga apa? Telah ditafsirkan oleh Nabi dalam hadis yang lain, dalam sabda beliau, haruma maluhu wa damuhu. Jadi makna al-ismah adalah at-tahrim. Darah mereka, yakni darah muslimin, begitu pula harta mereka, harta muslimin harum, diharamkan. Haruma, diharamkan untuk diganggu. Wakhtisasu dhalika biman qala la ilaha illallah. Dan di dalam dua riwayat ini yang sedang kita baca, khusus penyebutan lafaz la ilaha illallah tanpa ada tambahannya. Jadi cukup asyhadu an la ilaha illallah, darahnya aman, hartanya aman, harga dirinya pun mulia. Ikhtisasu dhalika biman qala la ilaha illallah, ta'biru anil ijabah ilal iman, yang mana itu sudah cukup dalam pembuktian keimanan dia sebagai seorang muslim, masuknya dia ke dalam agama Islam. Wa annal murada bihi musyrikul arab. Ini yang ingin dijelaskan oleh beliau. untuk siapa lafaz la ilaha illallah ini dikhususkan? Apakah masuk kepadanya kita sebagai umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ataukah hanya khusus pada orang-orang yang hidup di zaman dahulu di sekitar Nabi alaihi salatu wassalam? Maka dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah wa annal murad bihi musyrikul Arab. Yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lafaz ini saja, adalah mereka dari kaum musyrikin bangsa Arab. Khusus, tidak dibawa lebar kemana-mana. Kaum musyrikin bangsa Arab tidak perlu mengikrarkan Muhammadur Rasulullah, cukup dengan lafaz la ilaha illallah mereka sudah terjaga hartanya, darahnya, dan harga dirinya. Musyrikul Arab wa ahlul awthan, yang mana mereka menyembah patung-patung yang ada di sekitar mereka. Mimman la yuwahidullah, yang mana mereka adalah orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bangsa Arab adalah orang-orang yang memahami benar-benar apa yang keluar dari lisan mereka dalam bentuk bahasa Arab. Tidak seperti kita di zaman sekarang, mungkin sedikit dari muslimin yang benar-benar memahami apa makna hakiki dari lafaz atau kalimat la ilaha illallah. Kebanyakannya yang difahami oleh muslimin, tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal di sana ada Tuhan. Tuhannya Nasrani ada, Tuhannya Yahudi ada, Tuhannya Majusi ada. Berarti kan pentafsiran dengan tidak ada Tuhan selain Allah terbatalkan. Karena di sana ternyata ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi orang yang menafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan dengan T kecil selain Tuhan dengan T besar. Ini jahilnya kaum muslimin yang ada di tengah-tengah kita, yang membutuhkan juhud dari kita semua. Bagaimana bisa tertunaikan, tertuntaskan habis kejahilan yang ada di tengah-tengah muslimin. Bila syak, tanpa keraguan lagi, tidak ada Tuhan dengan T kecil selain Tuhan adalah penafsiran yang benar-benar batil. La ma'budu bihaqqin illallah. Inilah hakikat dari tafsir makna la ilaha illallah. Tidak ada al-ma'bud, sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sesembahan lain ada? Ada. Tapi mereka berhak tidak untuk disembah? Tidak berhak. Ini perbedaannya antara tafsir yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tafsir yang digembar-gemborkan oleh mereka. Maka ketika bangsa Arab, ahlul awthan wal musyrikun, mengucapkan, sekedar mengucapkan la ilaha illallah, berarti mereka konsekuensinya akan menghilangkan sekian banyak sesembahan yang telah mereka sembah. Wa hum kanu awwala man du'iya ila al-islam, dan mereka adalah umat pertama yang diajak oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk bisa menuju Islam. Wa qutila alaihi, dan mereka diperangi agar mereka bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah tersebut. Fa amma ghairuhu mimman yuwahhidullah, adapun selain mereka yang telah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, ini beliau sekarang membicarakan keadaan kita. Umat Nabi alaihi salatu wasallam yang telah bertauhid, yang telah mengikrarkan keislamannya, yang telah mengikrarkan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Apakah cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah tanpa disertai lafaz yang lain? Maka kata beliau, fala yuktafa fi ismatihi biqaulihi la ilaha illallah. Enggak cukup. Kita hanya mengucapkan la ilaha illallah tanpa menggandengkan dengan lafaz yang lainnya, yaitu Muhammadun Rasulullah. Karena kalau orang hanya mengucapkan, seorang muslim misalkan, di dua kalimat syahadatnya dia hanya mengucapkan la ilaha illallah, apakah dia masuk ke dalam Islam? Kalau di zaman sekarang tidak, belum cukup. Harus digandengkan dengan Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau dulu di zaman bangsa Arab, musyrikun, ahlul awthan, mereka yang menyembah patung-patung di sisi Nabi SAW, orang-orang yang berada di sekitar Nabi, penyembah patung, mereka mengucapkan la ilaha illallah, masuk ke dalam Islam, menjadi seorang muslim. Tapi apabila ya di zaman sekarang, ada kerabat, anggaplah tetangga non muslim ingin masuk ke dalam Islam, berdasarkan hadis ini dia hanya mengucapkan la ilaha illallah, dia muslim? Bukan. Begitu pula orang-orang yang ada di dalam al-Islam, Mereka mengikrarkan kalimat hanya la ilaha illallah belum cukup untuk menyempurnakan keimanannya, menyempurnakan keislamannya. Harus ada gandengan lafadz yang lain, yaitu lafadz Muhammadun Rasulullah. Bahwasanya kita bersaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah. Kemudian di dalam akhir dari penjelasan ini, beliau menyebutkan sebuah masalah. Ada permasalahan yang perlu kita fahami bersama yang berkaitan dengan ulumul hadis. Haditsu Abi Hurairah, hadis Abi Hurairah yang dua riwayat ini sedang kita baca, hadza bihadza siyaqi, dengan riwayat seperti yang ada di hadapan kita, tafarrada bihi al-musannifu rahimahullahu taala. Tafarrada bihi al-musannifu rahimahullahu taala, hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemilik karya kitab-kitab yang lain seperti Imam Bukhari, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah dan yang selain mereka tidak meriwayatkan hadis Abi Hurairah ini. Hanya seorang Imam Muslim dengan lafaz yang ini, dengan riwayat yang ini, yang dua-duanya ada di hadapan kita sekarang, hanya dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Kemudian kata beliau, akhrajahu huna faqat. Hanya pada bab ini saja. Karena di antara kebiasaan Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah akan mengulang hadis yang sama, riwayat yang sama di bab yang lain. Akan tetapi khusus hadis Abi Hurairah hanya di sini dinukilkan, dituliskan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Ini memberikan faedah kepada kita yang ingin menambah perbendaharaan ilmu yang berkaitan dengan mustalahul hadis atau ulumul hadis, bahwasanya hadis ini termasuk infiradat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, atau dalam bahasa muhaddisin yang lainnya mufradat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Kemudian hadis yang berikutnya yang disebutkan di dalam riwayat ini kita tidak banyak menjelaskan karena faedah-faedah yang lalu sama dan telah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang telah lewat. Ini hanya mengulangi beberapa riwayat, ada tambahan, ada pengurangan, ada sedikit ucapan a'immah, maka akan kita nukilkan. Hadis yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, masih dalam hadis Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas ila akhirih bimithli hadis Ibnu Musayyib. Ha haddatsani Abu Bakrin ila akhirih, ha huruf ha di dalam lafaz sahih al-Imam Muslim alaihi rahmatullah maknanya adalah tahwilus sanad. Jadi Imam Muslim memiliki beberapa guru, beberapa syekh, yang mana syekh-syekh beliau itu akan menjadi orang baru yang meriwayatkan pada beliau dengan lafadz ha, tahwilus sanad. Jadi sanadnya diulang dari awal. Itu dalam kebiasaan al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Kemudian pada riwayat yang berikutnya dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu arda, qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, fa idza qalu la ilaha illallah asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Sama seperti riwayat Abi Hurairah yang datang dari Jabir bin Abdullah, thumma qara'a, ada tambahannya, thumma qara'a, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membaca, innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir. Ini dua ayat yang ditambahkan di dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu arda. Samanya periwayatan yang ada di tengah-tengah sahabat Nabi memiliki beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya seperti ini yang sedang ada di hadapan kita. Riwayat Jabir bin Abdullah ada tambahan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam membaca ayat yang ada di dalam surah Al-Ghasyiyah. Innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir. Ini dalam riwayat Jabir bin Abdullah. Dalam riwayat Abi Hurairah tidak ternukil bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam membaca dua ayat tersebut. Lantas jangan kita berkesimpulan berarti Jabir bin Abdullah menyelisihi Abi Hurairah. Tidak. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mutafawitun. Mereka bertingkat-tingkat. Dan kemungkinan Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan ayat ini atau membacakan ayat ini mungkin di majelis yang lain, dihadiri oleh Jabir tapi tidak dihadiri oleh Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Masing-masing memiliki ihtimal dan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Maka pentingnya kita membahas kutubul musnadah, kitab-kitab para a'immah seperti ini, mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada yang datang dari seluruh sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum. Dan apabila disebutkan riwayat yang seperti ini akan menambahkan faedah bahwa seorang sahabi adalah seorang yang sangat perhatian dengan lafaz yang mereka nukilkan, dengan lafaz yang mereka riwayatkan. Mereka tidak akan berani untuk menyembunyikan sedikit pun apa yang ada di sisi mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendengar, pasti akan mereka sampaikan kepada murid-murid mereka dan ternukil sampai sekarang kepada kita. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu arda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti hadis yang sebelumnya, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia seluruhnya sampai mereka mengikrarkan la ilaha illallah. Kita telah bahas bahwasanya lafaz ini khusus ditujukan kepada musyrikin bangsa Arab dan ahlul authan. Fa idza qalu la ilaha illallah asamu minni dima'ahum wa amwalahum, kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi ini tidak berlaku kepada musyrikin di zaman sekarang atau non muslim yang berada di zaman sekarang. Mereka harus mengucapkan dengan lafaz yang sempurna. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, terjaga darah dan harta-harta mereka illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, diambil, dirampas, direbut dengan haknya. Wa hisabuhum 'alallah, dan perhitungan amalan mereka ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qara'a, Nabi alaihi salatu wasallam membaca, innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir. Dua tambahan ayat inilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam hafizahullah wa ra'ah, adh-dhahiru annal qari'a huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Secara zahir dari riwayat Jabir bin Abdullah yang bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya yang membaca, adh-dhahiru annal qari'a huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang membaca dua ayat tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa min jumlatil marfu', dan inilah yang dikenal di tengah-tengah para muhaddithin dengan bacaan Al-Qur'an riwayat yang marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dinukilkan tafsir dari Al-Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah, yang mana kita akan membahas dua ayat ini. Wa qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala qawluhu innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir, makna lafaz Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir, ai Ibnu Katsir alaihi rahmatullah mengatakan, menafsirkan dua ayat ini, fadzakkir ya Muhammad, ingatkanlah, berikanlah nasihat wahai Muhammad, annasa, kepada seluruh manusia, bima arsalta bihi ilaihim, dengan apa diberi nasihat, dengan apa diingatkan, dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, begitu pula hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikannya kepada seluruh manusia, seluruh muslimin. Fa innama 'alaikal balagh wa 'alaikal hisab. Kemudian Ibnu Katsir alaihi rahmatullah menukilkan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd, fa innama 'alaikal balagh, wajib bagimu wahai Muhammad untuk menyampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu, wa 'alainal hisab, dan perhitungan amalan-amalan hamba Allah ada di sisi kami. Wa li hadza qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, lasta 'alaihim bimusaytir. Dan lafaz ini akan kita nukilkan dari ucapan Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah di dalam tafsirnya. Kemudian Syekh Muhammad Ali Adam menukilkan ucapan Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, wa qala An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, qala al-mufassirun. Mufassirun, para ahli tafsir mengatakan. Lihatlah bagaimana ketawaduan seorang Imam An-Nawawi. Beliau mampu untuk menafsirkan ayat ini dengan apa yang ada di sisi beliau dari ilmu syar'i. Akan tetapi tetap yang namanya sebuah ketawaduan, sebuah kerendah hatian, kerendah dirian ada di sisi para immatus salaf. Enggak mau sombong. Ana mengatakan, ana menafsirkan. La, dinisbahkan kepada a'immah al-mufassirun. Qala al-mufassirun, para ulama ahli tafsir mengatakan. Beliau bisa apa tidak menafsirkan ayat ini? Bisa dan sangat bisa. Imam Nawawi, siapa yang tidak kenal? Yahya bin Syaraf. Ma'ruf. Akan tetapi ketawaduan beliau tidak menghalangi untuk beliau tetap rendah diri dan tetap menukilkan apa yang ada dari tafsir para ulama sebagai ucapan beliau alaihi rahmatullah. Qala al-mufassirun, para ulama ahli tafsir mengatakan, ma'nahu, maknanya ayat ini adalah innama anta wa'id ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala, innama anta wa'id, sesungguhnya engkau adalah seorang wa'id, seorang pemberi nasihat. Jadi Nabi SAW adalah seorang yang memberikan nasihat kepada umatnya. Walam yakun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam umira idzaka illa bitadzkir. Dan Nabi SAW tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan at-tadzkir. Kecuali untuk menasihati, mengingatkan. Agar manusia itu ingat dengan akhiratnya, agar manusia itu ingat dengan amalan solehnya, agar manusia itu ingat dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari janji-janjinya. Tsumma umira ba'du bil qital. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Perintah yang pertama hanya menyampaikan at-tabligh, at-tadzkir. Belum diperintahkan untuk berjihad. Belum diperintahkan untuk berperang. Sampaikan dulu nasihat kepada musyrikun al-Arab, kepada ahli Authan. Sampaikan. Ayo kembali kepada jalan istiqamah, ayo kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan ikuti subul syaitan. Ini hanya ini pada awal perkara. Tsumma, kemudian setelah itu umira ba'du bil qital. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan al-jihad, peperangan, karena mereka harus diperangi karena kekufurannya. Wal musaytiru, dinukilkan di sini al-musallatu wa qila al-jabbar wa qila ar-rabb. Intaha kalamuhu rahimahullah. Dalam syarah sahih Muslim ayat jilid yang pertama halaman ke 211. Jilid yang pertama halaman ke 211. Apa makna musaytir? Dijelaskan oleh ahli mufassirun yang dinukilkan oleh Imam Nawawi, al-musallat wa qila al-jabbar wa qila ar-rabb. Al-musaytir adalah al-musallat, seorang yang menguasai. Al-jabbar, yang menguasai segala sesuatu. Ar-rabb, yang memiliki. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah juga memiliki ucapan yang sangat indah, tafsir yang sangat baik, yang mudah untuk kita fahami, yang dinukilkan pula oleh Syekh Muhammad Ali Adam. Wa qala Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, tafsir Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, qawluhu taala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakkir ay fa'idhhum ya Muhammad. Fadzakkir, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ai fa'idhhum ya Muhammad. Nasihatilah mereka wahai Muhammad. Wa khawwifhum, dan takutilah mereka. Sampaikan rasa takut. Sampaikan azab-azab Allah Subhanahu wa taala agar menimbulkan rasa takut dari mereka. Jadi mereka ingat tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fadzakkir. Takut-takutilah mereka dan nasihatilah mereka wahai Muhammad. Innama anta mudzakkir ay wa'idun. Sesungguhnya engkau adalah seorang pemberi nasihat. Lasta 'alaihim bimusaytir ay bimusallat 'alaihim. Ay bimusallati 'alaihim. Engkau bukanlah seorang yang bisa menguasai mereka. Wahai Muhammad, engkau bukanlah seorang yang bisa memaksa mereka, musallat, menyetir mereka. Gak bisa, nasihat telah sampai kepada satu orang, dua orang yang telah kita sampaikan. Maka nasihat tersebut cukup bagi kita. Tidak perlu kita mengikuti apakah dia menerima nasihat kita ataukah tidak. Ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, urusan orang yang telah mendapatkan nasihat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia menerima alhamdulillah, kalau tidak ya itu tadi. Hatta Nabi alaihi salatu wassalam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lasta 'alaihim bimusaytir. Kamu tidak bisa menguasai mereka, kamu tidak bisa memaksa. Ayo terima nasihat saya. Ayo masuk kepada Islam, enggak bisa. Semuanya hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, al-hidayah. Kemudian apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam hafizahullah wa ra'ah dalam hadis yang berikutnya, apa yang ternukil dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar, hadis yang ke-22 atau dalam penomoran lain hadis ke-137, berkata Imam Muslim bisanadihi an Abdullah bin Umar dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, perhatikan lafadznya, wa anna Muhammadan Rasulullah. Hadis Abdullah ibni Umar, bukan hadis Abi Hurairah, bukan hadis Jabir. Jadi berbeda. Hadis Jabir sendiri periwayatannya dengan mengukilkan dua ayat dari surah Al-Ghasyiyah, innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir. Begitu pula hadis Abi Hurairah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Akan tetapi dalam lafaz hadis Abdullah ibni Umar dengan lafaz yang lengkap, berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi masing-masingnya memberikan kelengkapan, menutupi apa yang kurang dari riwayat-riwayat sahabat yang lain. Lafaz yang ada di sisi Abi Hurairah cukup mengucapkan la ilaha illallah. Begitu pula dalam riwayat Jabir bin Abdullah. Tapi dalam riwayat Abdullah bin Umar, qala Rasulullah alaihi salatu wasallam, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah untuk membunuh, memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sampai mereka mengikrarkan dua kalimat tauhid. Tidak hanya satu. Dua-duanya. Dan ternyata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mendengarkan riwayat ini jauh setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendakwahkan tauhid di tengah-tengah musyrikul Arab. Jadi yang lebih dulu periwayatannya ada di sisi Jabir bin Abdullah dan Abi Hurairah. Baru setelah beberapa tahun Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang meriwayatkan hadis ini, sehingga diminta oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan lafaz yang lengkap, dua kalimat syahadat, asyhadatain. Ini yang telah kita singgung di awal majlis tadi. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai mereka mengikrarkan dua kalimat tauhid atau dua kalimat syahadat, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat. Ada tambahan wa yuqimus shalah, wa yu'tuz zakah, mereka menunaikan zakat, fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Jadi ada tiga tambahan dalam riwayat Abdullah bin Umar. Lafaz Muhammadar Rasulullah, dan mereka yuqimus shalah, dan mereka yu'tuz zakah. Jadi bertambah lagi syaratnya. Kapan darah-darah kita bisa dijamin oleh Nabi tidak boleh diganggu oleh muslimin yang lainnya? Kapan harta kita tidak boleh dirampas? Kapan harga diri kita tidak boleh diinjak-injak? Dalam riwayat Jabir tadi hanya cukup la ilaha illallah, dan ini ditujukan untuk musyrikin, ahli awthan. Tapi kalau dalam hadis yang riwayatnya dari Abdullah bin Umar, syaratnya banyak. Yang pertama harus kalimat la ilaha illallah. Yang kedua harus ada Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga mereka harus mendirikan sholat. Yang keempat harus menunaikan zakat. Fa'idha fa'alu dhalik. Kalau mereka melakukan empat syarat tersebut, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, barulah harta-harta mereka dan darah-darah mereka terjaga. Tidak boleh diotak-atik. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, wa hisabuhum 'alallah. Sama dengan lafaz yang sebelumnya, perhitungan amalan seorang hamba ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Umar, yakni Ibnu Al-Khattab, beliau adalah putra dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu. Syekh Muhammad Ali Adam mengatakan umirtu ai bi ma'na amaranillahu taala. Allah lah yang memerintahkan kepadaku. Li'annahu la amiru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illallah. Karena tidak ada seorang pun yang bisa memerintahkan Nabi alaihi salatu wasallam, memberikan perintah kepada Nabi alaihi salatu wasallam kecuali Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa. Wa qiyasuhu fi sahabi, dan kiasannya adalah apabila seorang sahabah mengatakan umirtu bima'na amarani Rasulullah, Seorang sahabat mengatakan umirtu, aku diperintah. Di sini fa'ilnya tidak disebutkan. Sama seperti lafaz yang ada dalam hadis Ibnu Umar, umirtu kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku diperintahkan. Tapi kita tahu yang memerintahkan beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika ada seorang sahabat yang bertanya atau berkata, afwan, ada seorang sahabah yang berkata umirtu, aku diperintahkan. Berarti di sini kita harus tahu yang memerintahkan sahabat tersebut adalah Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak mungkin yang memerintahkan sahabat Allah, ya berarti Nabi juga menerima wahyu. Tidak. Jadi dilihat dari sisi mana perkataan ini keluar. Kalau Nabi yang mengatakan, berarti Allah yang memerintahkan. Kalau sahabat yang mengatakan, berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada mereka. Wala yahtamila ayyurida amarani sahabiyun akhar. Sahabiyun akhar. Dan tidak ada kemungkinan ketika seorang sahabah mengatakan umirtu, aku diperintahkan, maksudnya adalah seorang sahabat tersebut diperintahkan oleh sahabat yang lainnya. Tidak. Karena yang namanya perintah itu akan datang dari seorang yang lebih tinggi posisinya, lebih mulia. Sementara sahabat, sama-sama sahabat, tidak bisa saling memerintah. Yang ada di sisi mereka adalah ta'awun. Kalau bahasa zaman sekarang, katanya askari waman ma'ah, komando. Fitnah komando, perintah. Nah, kalau perintah ini akan datang dari orang yang lebih atas. Kalau sesama da'i, sesama du'at, bukan komando namanya. Namanya adalah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berhak untuk memerintahkan, mengkomando sahabat-sahabat beliau. Dan apabila seorang sahabat mengatakan umirtu, berarti bukan sahabat lain yang mengkomando, langsung dari Nabi alaihi salatu wasallam komandonya. Li'annahum min haitsu innahum mujtahidun la yahtajjuna bi amri mujtahid akhar wa idza qalahu at-tabi'i ihtamal. Apabila seorang sahabat mengatakan lafadz umirtu tersebut, maka tidak mengandung makna, tidak ada kemungkinan yang memerintahkannya adalah sahabat yang lain, karena sahabat yang lain sama-sama mujtahidun, orang-orang yang berijtihad, dan sesama mujtahid, sesama sahabi, tidak berhak untuk memerintahkan antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Berbeda dengan ucapan ini apabila diucapkan oleh seorang tabi'i, diucapkan oleh Sa'id ibn Musayyib misalkan, atau Al-Hasanul Basri, umirtu. Bisa jadi yang memerintahkan dia adalah sahabat Nabi, guru-guru mereka, atau bisa jadi yang memerintahkan mereka adalah sesama tabi'i. Ini ihtimal kata Syekh Muhammad Ali Adam hafizahullah wa ra'ah. Walhasilu anna man ishtahara bita'at ra'is idha qala dhalik. Walhasil, yang namanya perintah, ketaatan kepada sebuah perintah, umirtu, aku diperintahkan, biasanya yang memerintah adalah seorang yang lebih tinggi kedudukannya dan kemuliaannya. Allah subhanahu wa ta'ala jauh di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla memiliki semuanya, dan Rasul alaihi salatu wasallam di bawah Allah azza wa jalla, sehingga umirtu dalam lafaz Nabi, walaupun tidak disebutkan fa'ilnya, kita sudah mengetahui dengan pasti yang memerintahkan Nabi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ada beberapa faedah tambahan yang insyaallah ta'ala akan kita bahas setelah adzanul isya. Fal yatafaddal muadzin yuadzinul isya. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah adalah hadis yang berasal dari Abi Malik an Abi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dalam riwayat ini berbeda lagi syaratnya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara, dan dia kufur, dia mengingkari bima yu'badu min dunillah, apa-apa yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingkari sesembahannya Nasrani, dia ingkari sesembahannya Yahud, dia ingkari sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala secara umum. Haruma maluhu wa damuhu. Jadi pada riwayat yang terakhir ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, ada dua syarat. Dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian dia mengkufuri, mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi sesembahan selain Allah, dia ingkari, dia kufuri, haruma maluhu wa damuhu, baru harta dan darahnya bisa diharamkan untuk dirampas dan untuk dirampas dan untuk ditumpahkan. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan perhitungan amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan dengan hadis ini akan kita nukilkan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya, ucapan dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah dalam syarat yang berkaitan dengan wa kafara bima yu'badu min dunillah. Apa-apa yang telah disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan hadis yang terakhir dalam bab ini. Setelahnya kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab yang ke-9, ad-dalilu ala sihhatil Islam man hadarahul mauta ma lam yugharghir. Syarat diterimanya Islam artinya taubatnya seseorang akan bisa diterima sampai atau selama jiwanya belum ada di kerongkongan. Sakaratul mautnya datang, berarti taubatnya tidak bisa diterima lagi. Insyaallah akan kita bahas pada bab yang setelahnya. Wallahu a'lam bissawab. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab pada kesempatan malam hari ini. Afwan, ana mau tanya, kemarin ana mendengar bahwa antum berkata bila seorang imam telah membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, maka kita tidak perlu membaca lagi. Lalu apakah yang kita baca atau tidak sama sekali membaca? Mohon dijawab. Berdasarkan khilaf yang ada di tengah-tengah para fuqaha, apabila imam membaca dengan bacaan yang jahr Al-Fatihahnya, sebuah hadis yang sahih telah mengajarkan kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qiraatul imam lahul qiraah. Lahu di sini hanya kembali kepada al-ma'mum. Jadi qiraahnya, bacaannya seorang imam itu hakikatnya juga telah mewakili bacaan si makmum. Jadi apa yang harus dia kerjakan? Tidak membaca sama sekali? Iya. Yang harus dia kerjakan adalah menyimak bacaan al-imam. Karena itu perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ansitu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apabila dibacakan Al-Qur'an maka hendaknya kalian semua diam, simak. Fastami'ulah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyimak. Jadi jangan disibukkan dengan membaca sendiri. Sekali lagi, ini adalah khilaf yang ada di sisi para ahli fiqih, pendapat mana yang kalian kuat dengan dalil-dalil yang ada, yang kalian kuatkan, yang kalian rajihkan dengan dalil-dalil yang ada, maka silahkan pertanggungjawabkan ucapan atau qaul para ulama tersebut. Tapi kaidah secara umum, i'mal bil adillah awla min ihmal ahadiha. Wallahu a'lam bishawab. Kita ingin mengajarkan orang tua. Pertanyaannya, apakah ilmu yang tepat untuk diajarkan kepada orang tua yang masih awam, dan ajakan apakah yang lebih baik? Dilihat kondisi orang tua masing-masing. Apabila orang tua antum termasuk orang yang mungkin belum sempurna dalam mengerjakan sholat-sholat wajib, ya dinasihati bahwasanya seorang muslim merupakan orang yang diberikan beban syariat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu, dan itu bahagian dari rukun Islam, bahagian dari tiang agama. Kalau agama kita tidak kita jaga bangunannya, tiang-tiangnya tidak kita tegakkan, maka khawatir agama tersebut, bangunan tersebut akan runtuh. Dilihat kondisinya mana yang paling penting. Tapi kalau sholatnya sudah terjaga, bacaan Quran yang kurang, ya dinasihati untuk sering-sering membaca Al-Quran dan yang seterusnya. Antum yang lebih paham kondisi kedua orang tua. Tapi tetap apa yang ada di dalam kaidah firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Jangan terlalu keras dalam mengajak al-khair, mengajak kebaikan, sampaikanlah dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak. Jangan membuat lari. orang dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Apakah sombong itu banyak jenisnya? Tolong jelaskan yang seperti apa. Yang namanya sombong, dua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatul kibr. Hakikat dari kesombongan adalah batarul haq wa ghamtun nas, ketika dia menolak kebenaran dan meremehkan manusia yang lainnya. Itu hakikat dari kesombongan. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya seorang imam membaca suatu surah yang sangat indah tapi tajwidnya dan makhrajnya tidak jelas, apakah dia berdosa atau tidak? Kalau yang ditanya berdosa atau tidak, insya Allah tidak berdosa. Kalau dia seorang yang mungkin telah tua dan telah menghabiskan waktunya untuk belajar, tapi itulah kemampuannya. Tapi bisa menjadi dosa apabila dia menjadi orang yang malas, tidak mau belajar dan meremehkan perkara-perkara ilmu Al-Quran, ilmu tajwid dan yang semisalnya. Kalau makharijul hurufnya salah, maka sebenarnya dia kurang pantas untuk menjadi al-imam. Diserahkan kepada orang yang lebih ahli. Karena kekhawatiran akan ada pada seorang imam yang tidak menunaikan amanah imamahnya dengan baik. Idza tuyatil amanah fantadhirus sa'ah. Kalau amanah itu sudah ditelantarkan, maka tunggulah hari kiamat akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya amanah secara umum, seorang diminta menjadi imam amanah, seorang diminta untuk menjadi mudarris amanah, seorang diminta untuk menjadi musyrif, menjadi musammi amanah, semuanya amanah. Maka yang namanya amanah tidak boleh untuk ditelantarkan. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, bagaimana cara untuk menasihati orang tua yang masih enggan untuk melaksanakan sholat, dan bagaimana cara untuk menasihati orang tua yang masih melakukan kesyirikan? Seperti yang saya sebutkan tadi, nasihati dengan cara yang bijak, jangan sampai membuat sakit hati, karena mereka memiliki hak yang luar biasa. Ketika mereka marah dengan kita, artinya kita telah menantang adab Allah Subhanahu wa taala. Nasihati dengan cara yang hikmah, ingatkan kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala, ingatkan kepada akhirat, bahwasanya akhirat adalah satu hal yang kekal, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sangat fana. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, mau tanya apa fungsi bersolawat? Kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Merealisasikan, mempraktikkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah engkau kepada Allah Subhanahu kepada Rasul, afwan, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sallimi taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, dan berikanlah salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan salam dan selawat yang telah diajarkan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini sekaligus meluruskan apa yang ada di sisi kaum sufi ya, yang menuduh bahwasanya ahlu sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang tidak menyukai salawat. Mereka membenci salawat. Itu adalah tuduhan yang dusta. Bahkan sebaliknya, setiap kita sebut nama Nabi alaihi salatu wassalam, pasti akan kita gandengkan dengan sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberi salawat dan keselamatan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Baik, ini insyaallah yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.